tiada yang dapat gantikan luhurnya kasihmu yang tak pernah gagal atasku. Tiada pernah kau lupakan semua janjimu, kesetiaanmu kekal bagiku. Kau yang terbaik yang pernah ada di hidupku. Nyanyianmu menghidupkanku, hadiratmu memulihkanku. Biarlah apimu terus menyala di jiwaku setia sampai akhir hayat menyembahmu, Yesus yang terbaik. Pernah kau lupakan semua janjimu, kesetiaanmu kekal bagiku. Kau yang terbaik yang pernah ada di yang terbaik.